فأين هذا من نعيم من نعيم ما يركض قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واستياقا إليه وارتياها بحبه وطمأنينة بذكره. Maka bagaimana atau di mana kondisi ini sangat jauh, ya, kondisi sangat jauh dibandingkan kenikmatan yang membuat hatinya senang, bahagia, dekat dengan Rabbnya, rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, watiyahan bihubbihi, dan juga merasakan kelapangan dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat jauh berbeda sekali kondisi orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dengan kondisi orang yang berada dalam kenikmatan, merasa senang, bahagia dikarenakan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yakula ba'duhum fi hali naj'ihi wa tarabah, hingga sebagian mereka berkata ketika hendak meninggal dunianya, wa tarabah, duhai senangnya jiwa ini. Keadaan orang-orang beriman, orang-orang yang semangat dalam melaksanakan amalan-amalan soleh, merasakan kebahagiaan, hatinya sangat senang sekali dikarenakan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kelapangan dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ajal hendak menjemputnya, sebagian mereka ada mengatakan, wa tarabah, duhai senangnya jiwaku ini ketika hendak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda kondisinya dengan orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kita sebutkan tadi, di adab di alam dunia dalam tiga tahapan tadi. Kemudian juga di alam barzah, di alam kubur. Dan juga ketika di akhirat dengan adab yang lebih dahsyat lagi. Wa yaqul akhar, berkata yang lainnya, in kana ahlu jannati fi misli hadhil hal innahum lafi 'aysin thayyibin. Apabila penduduk surga dalam keadaan seperti ini, sesungguhnya mereka berada dalam kehidupan yang baik. Sebagian mereka mengatakan demikian. Saking bahagianya dan senangnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqulu akhar, dan yang lainnya mengatakan, masakin ahlu dunya kharaju minha wa madaku ladidal aish fiha wa madaku atyaba ma fiha. Kasihan para pemburu dunia, mereka keluar dari dunia ini tanpa merasakan kelezatan kehidupan di dunia. Sejatinya mereka tidak merasakan kenikmatan yang sebenar-benarnya hidup di dunia. Tatkala mereka berambisi untuk mendapatkan dunia, bahkan keadaan mereka tersiksa. Kita sebutkan tadi, sebelum mendapatkan dunia tersiksa, ya, capek, lelah untuk mendapatkannya. Setelah mendapatkannya pun tersiksa, ya, khawatir, takut, cemas, hartanya hilang, dunianya hilang. Bahkan ketika hilang, ya, tersiksa lagi, merasakan kesedihan yang sangat luar biasa, gundah gulana, tidak bisa tidur, ya, terus menangis dan yang semisalnya. Sehingga disebutkan tadi masakin ahlu dunia, kasihan ahlu dunia, orang yang berambisi dengan dunia. Dia keluar dari dunia ini dan tidak merasakan lezatnya kehidupan di dunia. Beda hanya dengan orang-orang yang suka melaksanakan ketaatan. Mereka merasakan lezatnya melaksanakan qiyamul lail. Merasakan lezatnya menuntut ilmu. Merasakan lezatnya berpuasa. Merasakan lezatnya membaca Al-Quran. Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan mereka merasakan manisnya keimanan yang ada pada hatinya. Dikatakan iman memiliki rasa lezat, memiliki rasa manis. Dza qata'al iman man radiya billahi robba wa bil islam madina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Merasakan kelezatan keimanan orang yang ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya. Ridha Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga sifat yang apabila ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya, lezatnya keimanan. Jika orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, merasakan bagaimana kenikmatan ketaatan tersebut di dunia. Nah, beda dengan ahlu dunia. Orang yang sibuk dengan dunia, berambisi untuk mendapatkan dunia, keluar dari dunia tanpa merasakan kelezatan kehidupan di dunia. Hidupnya penuh dengan kecemasan, ketakutan, tidak tenang, kegelisahan, kesedihan, gundah gulana. Wa madaku atyaba ma fiha, dan mereka tidak merasakan sesuatu yang paling baik di dunia ini. Nah, wa yaqul akhar, berkata yang lainnya, lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf. Kalau seandainya para raja dan para pangeran, anak-anak raja, mengetahui kenikmatan apa yang kami berada padanya, niscaya mereka akan menguliti kami dengan pedang-pedangnya. Atau akan mengusir kami dengan pedang-pedang. Nah, ini ucapan para ulama. Dikatakan mereka bagaimana merasakan kenikmatannya sangat luar biasa. Kelezatan yang sangat luar biasa dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka merasakan lezatnya menuntut ilmu. Lezatnya membaca Al-Quran. Lezatnya berpuasa, lezatnya qiyamul lail, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Biasanya para raja, dia ingin menjadi orang yang paling mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Tidak mau terkalahkan oleh orang lain dalam mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ini kebiasaan para raja, anak-anak raja. Sehingga kalau ada orang yang lebih mendapatkan kenikmatan, biasanya akan berusaha untuk mendapatkan kenikmatan tersebut, sehingga menjadi yang teratas. Dan kata para ulama tadi, kalau seandainya mereka, para raja dan juga anak-anak raja, mengetahui kenikmatan apa yang ada pada kami, niscaya mereka akan menguliti kami, akan mengusir kami dengan pedang-pedang mereka. Untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Nah, Ini menunjukkan bahwasannya kenikmatan, kebahagiaan dan kesenangan yang dirasakan oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, wa yaqul akhar, berkata yang lainnya, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki surga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Maksudnya daripada ucapan ini, di dunia ini ada kenikmatan. Kenikmatan yang sangat luar biasa, kebahagiaan dan kesenangannya. Ya tadi, ketika nikmat dalam melaksanakan ibadah, nikmat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya bersabar, nikmatnya bersyukur. Orang yang tidak masuk ke dalam hal ini, tidak merasakan kenikmatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun tidak akan merasakan kenikmatan di akhirat nanti. Nah, sehingga hendaklah kita bernikmat-nikmat, berlezat-lezat ketika melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya man ba'a haddahul ghali bi abkhasis samad. Duhai, sungguh kasihan orang yang menjual bagiannya yang termahal dengan harga yang paling murah. Wa ghubina kullal ghaban fi hadzal aqdi wa huwa yara annahu qad ghubina. Dan sungguh dia tertipu dalam transaksi ini dalam keadaan dia mengetahui bahwasannya dirinya tertipu. Nah, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan hanya untuk mendapatkan kenikmatan yang sesaat saja, sementara dia meninggalkan ketaatan-ketaatan yang kenikmatan dan kebahagiaannya sangat besar. Saya kasihan orang yang menjual bagiannya yang termahal tadi dengan harga yang sangat murah. Menjual ketaatan-ketaatan kepada Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia tertipu. Dengan sebenar-benarnya tertipu. Dan transaksi seperti ini, dalam keadaan dia mengetahui dirinya tertipu. Idza lam yakun laka khibratun bi qimati silah fasalil muqawwimin. Apabila engkau tidak mengetahui pengetahuan tentang nilai suatu barang, maka bertanyalah kepada orang yang berpengalaman. Tanyakan kepada orang-orang yang berpengalaman. Tanyakan kepada orang-orang yang dia semangat dalam melaksanakan ibadah, berlezat-lezat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Nah, jangan sampai kita menjual ketaatan yang nilainya sangat mahal dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang nilainya sangat rendah, sangat hina. Faya ajaban min bidu'atin ma'aka Allahu mustariha. Dan sungguh mengherankan, sungguh aneh. Nah, dari barang dagangan yang bersamamu, Allah Subhanahu wa taala yang membelinya Wa samanuha jannatul ma'wa. Dan harganya itu adalah surga, tempat kembalinya. Wasafirul ladzi jaru ala yadihi aqdut tabayyu' wa domina saman al-mustari huwa ar-rasul. Dan yang diutus untuk membawa transaksi penjualan ini dan menjamin harganya dari si penjual si pembeli adalah Rasul. Wa qad bi'taha bi ghayatil hawan, dan engkau telah membelinya atau menjualnya dengan harga yang paling rendah. Nah, di sini mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka, bahwasannya mereka itu akan mendapatkan surga. Sebutkan sini, mustari yang membeli adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjual adalah orang yang beriman. Yang diperjualbelikannya adalah diri dan hartanya. Apa harganya? Apa nilainya? Yaitu surga. Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang yang beriman, membeli jiwanya, hartanya dengan harga surga. Nah, dengan nilai surga. Wal wasitu bainal ba'i wal mustari huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perantara antara penjual dan pembeli adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma ini suatu keutamaan sangat luar biasa. Suatu perniagaan yang sangat mahal sekali, yang sangat berharga. Yang membelinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjualnya orang yang beriman, dan yang dibeli adalah jiwa dan hartanya. Dengan apa dibelinya? Dengan surga. Nah. Kemudian Allah sebutkan bagaimana mereka bisa mendapatkan ini? Yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara mereka ada yang terbunuh. Nah. Jika Allah katakan wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurah wal Injil wal Quran. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Dalam Taurat, dalam Injil, dan juga dalam Al-Quran. Nah, seorang syair mengatakan, "Idza kana hadza fi'lu 'abdin bi nafsihi, faman dalahu min ba'di dzalika yukrimu." Apabila ini perbuatan hamba itu sendiri, maka tidak ada setelahnya yang memuliakannya. Kalau hamba itu merendahkan dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa, maka tidak ada orang yang memuliakan. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha. Maka barang siapa yang menghinakan, barang siapa yang Allah hinakan, tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Dari penjelasan yang kita sebutkan ini, nah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala ingin menyebutkan perbedaan antara ahlu ta'ah dengan ahlu ma'siyah. Perbedaan antara orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan akan tersiksa hidupnya. baik di dunia ataupun di alam barzah ataupun di akhirat nanti. Di dunia tersisa, bahkan sebutkan sampai 3 sisaan di dunia ini. Ketika seorang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, ketika seorang berambisi untuk mendapatkan dunia, contohnya dengan menghalalkan segala cara, dia tersisa. Sebelum mendapatkannya, tersisa dengan capek, letih. Ketika mendapatkannya pun tersisa dengan kekhawatiran, kecemasan, hartanya hilang, ketakutan, ada yang ngambil hartanya. Dan ketika hartanya benar-benar habis atau hilang, dia merasa kesedihan, gundah gulana yang sangat besar sekali, tidak tenang hidupnya. Nah, apalagi di alam barzah. Dia merasakan kesedihannya sangat luar biasa. Kenapa berpisah? Nah, yang tidak ada harapan untuk kembali lagi. Dan juga kesedihan dikarenakan terlewatkan kenikmatan-kenikmatan yang besar. Dikarenakan di dunianya dia sibuk dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Terlewatkan kenikmatan yang sangat besar. Yang ada adalah kerugian dan penyesalan-penyesalan. Nah, beda hanya dengan orang-orang yang suka melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan kebahagiaan, kesenangan, kenikmatannya sangat luar biasa. Walaupun secara ekonomi, secara dunia seadanya pas-pasan, tapi kebahagiaan dalam hatinya sangat luar biasa sekali. Merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lezatnya qiyamul lail, lezatnya menuntut ilmu, lezatnya membaca Al-Qur'an, lezatnya melaksanakan ibadah puasa dan kelezatan-kelezatan ketaatannya lainnya. Nah, sehingga di dunia dia merasakan kenikmatan sangat luar biasa. Dan kenikmatan yang sangat luar biasa ini dianggap sebagai surganya dunia. Ketika seorang merasakan kenikmatan, kebahagiaan dan senangnya ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan surganya dunia. Apalagi di akhirat nanti. Dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yang kekal. Sehingga disebutkan tadi, nah, barang siapa yang di dunia ini ada surga, barang siapa yang memasukinya, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat nanti. Nah, surga dunia saya sebutkan tadi, lezatnya, nikmatnya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibadah ini kalau kita benar-benar menikmatinya, ikhlas dalam melaksanakannya, akan merasakan kebahagiaan, akan merasakan kesenangan. Nah, bahkan disebutkan oleh ulama yang lain, kalau seandainya para raja dan juga anak-anak raja mengetahui apa yang kami rasakan berupa kebahagiaan, kesenangan, kebahagiaan dikarenakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menguliti kami dengan pedang-pedang mereka. Niscaya mereka akan mengusir kami dengan pedang-pedang mereka. Dikarenakan para raja, anak-anak raja, mereka sangat berambisi untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Tidak mau tersaingi oleh orang lain dalam kenikmatan-kenikmatan. Ini menunjukkan bahwasanya kenikmatan dunia yang dirasakan oleh para raja, para pangeran, anak-anak raja belum seberapa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya melaksanakan ibadah, lezatnya melaksanakan ibadah. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah, sehingga orang yang berambisi untuk mendapatkan dunia itu, nah, sangat kasihan sekali. Dia keluar dari dunia tanpa merasakan lezatnya kehidupan dunia yang sebenarnya. Dikatakan lezatnya kehidupan dunia yang sebenarnya itu tadi, ketika merasakan kelezatan dan kebahagiaan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah di dunia ini. Inilah lezat kehidupan dunia yang sebenar-benarnya, ketika merasakan lezatnya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini. Nah, sehingga jangan sampai kita menjual ketaatan dengan kemaksiatan. Ketaatan sesuatu yang sangat mahal sekali. Jangan sampai kita jual dengan kemaksiatan sesuatu yang sangat rendah, sangat hina. Jangan sampai kita tertipu dalam transaksi ini. Nah, saya sebutkan tadi, dalam transaksi ini Allah Subhanahu wa taala yang membelinya. Kita sebagai hamba Allah yang menjualnya. Apa yang kita jual? Harta kita dan diri kita. Apa harganya? Harganya adalah surga, jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga hendaklah kita mempersembahkan diri kita dan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jannahnya. Belum lagi pelantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini ada utusan sangat mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sungguh ini perniagaan yang sangat menguntungkan sekali kalau kita benar-benar memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, kita menjual diri kita, menjual harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang Allah janjikan. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya, masih berkaitan dengan hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.